Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin. Wa ba'du, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada kosakata yang terlewatkan di pertemuan yang lewat ketika kita membahas takarubuz zaman. Yang dikatakan watakun sa'ah kahtiraki sa'afah, dan satu jam itu seakan-akan terbakarnya atau memerahnya sa'afah, bisul. Kemudian kita lanjutkan pada tanda kiamat yang nomor ke-24. Qalan mu'allifu hafizahullahu ta'ala taqarrubul aswaq. Ini dekatnya pasar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta tadharal fitanu. Kiamat tidaklah terjadi sampai muncullah berbagai kekacauan. Wa yakthural kadhibu, dan banyak kebohongan. Ini kebohongan ada di mana-mana. Wa tataqarrabal aswaq, wa tataqarrabal aswaqu, dan pasar itu demikian dekat. Diriwayatkan Imam Ahmad. Al-Haythami mengatakan diatkalah Imam Ahmad dan para perawinya adalah perawi kitab sahih selain Sa'id bin Sam'an, dan dia adalah siqah. Sahamud At-Waijiri rahimallahu ta'ala, dan ketika buku ini ditulis beliau masih hidup, lihat catatan kaki, beliau adalah Al-Alamah Al-Syeikh, seorang yang sangat berilmu. Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri An-Najdi, beliau adalah di antara ulama muasirin. Domisili beliau saat ini di kota Riyadh. Walau iddatu musannafat, dan beliau memiliki banyak karya, di antaranya adalah tentang masalah hari akhir dan tanda-tanda kiamat, Idhaful Jama'ah bima ja'a fil fitan wal malahim, wa asyratis sa'ah, bingkisan untuk jamaah, bingkisan untuk masyarakat, berisi riwayat-riwayat tentang fitan, tentang huru-hara akhir zaman, wal malahim, dan peperangan besar, berbagai peperangan besar yang terjadi di akhir zaman, wa asyratis sa'ah, dan tanda-tanda kiamat. Yang buku ini ada dua jilid. Beliau punya banyak buku tipis, warudud, dan buku-buku bantahan terhadap orang-orang yang beliau nilai keliru. Di antaranya adalah polemik beliau dengan Syekh Al-Albani tentang masalah jilbab. Ini. Beliau punya buku As-Sarim Al-Mashhur ala Ahli Tabarruj wa Sufur. Pedang tajam yang terkenal, sorim artinya pedang, untuk menghadapi ahlu tabarut wa sufur, orang yang menyerukan untuk tabarut dan membuka wajah. Tambihat ala risalati Al-Albani fi salat, beberapa catatan berkaitan dengan buku Sifat Salat Nabi karya Al-Albani. Beliau juga punya buku Faslul Khitab fi Raddi ala Abi Turab Al-Zahiri Al-Pakistani, perkataan yang kata yang memutuskan perselisihan, bersih bantahan kepada Abu Turab. Ini mungkin yang dimaksudkan Abu Turab Al-Zahiri, ulama Zahiriyah zaman ini. seseorang ulama Pakistan. Syekh Ahmad At-Tawajiri rahimallahu taala mengatakan yang dimaksud dengan dekatnya pasar, maka itu terdapat penafsiran tentang dekatnya pasar ini dalam hadis yang dhaif, dimaknai bahasanya dekatnya pasar adalah lesunya pasar, tidak ramainya pasar, dan sedikitnya keuntungan yang didapatkan dari berdagang di pasar. Namun hadis yang mengatakan demikian maknanya adalah hadis yang dhaif, maka tidak mengambilnya tidak masalah. Wadzahir, dan kemungkinan yang lebih mendekati, wallahu a'lam, bahasanya yang dimaksud dengan dekatnya pasar adalah mengisyaratkan apa yang terjadi di zaman kita, mengisyaratkan betapa dekatnya penduduk bumi, disebabkan karena kendaraan melalui laut dan darat dan berbagai alat yang terbuat dari listrik yang demikian mudah memindah suara. Ya, yang dimaksud dengan alat itu adalah idaat, radio, telefonat al-hawaiyah, dan telepon satelit. Yang ini semua menyebabkan pasar di bumi itu berdekatan karenanya. Maka tidaklah terjadi perubahan harga di satu daerah, di satu negara, kecuali diketahui oleh para pedagang yang lain atau mayoritas pedagang di semua penjuru bumi. Maka mereka kemudian pedagang di penjuru bumi tersebut kemudian menaikkan harga inzat jika ternyata ada kenaikan harga di satu negeri, kemudian yang lain ikut-ikutan pada naik karena mereka tahu terjadinya kenaikan harga, dan mereka pun menurunkan harga berbagai pedagang di berbagai penjuru bumi ketika terjadi penurunan harga di daerah yang lain. Itu yang dimaksud dengan dekatnya pasar. Keadaan ekonomi Amerika mempengaruhi keadaan ekonomi di Asia Pasifik. Seakan-akan satu pasar. Seakan-akan pasarnya sama. Karena kejadian di mana kekacauan ekonomi di Eropa ikut melanda Asia. Maka seakan-akan satu pasar. Demikian pula pedagang pergi menggunakan mobil menuju ke pasar pasar satu kota yang jaraknya itu jika ditempuh dengan perjalanan dengan unta adalah memakan waktu berhari-hari. Lalu dia pun menunaikan hajatnya di kota tersebut, kemudian pulang. Dan itu semua cuma ditempuh sehari atau setengah hari. Atau pergi dengan menggunakan pesawat menuju pasar berbagai kota yang jaraknya itu kalau perjalanan dengan unta itu bisa satu bulan ataukah lebih. Kemudian dia selesaikan urusannya di sana, kemudian pulang, dan ini semua cukup dengan waktu sehari atau setengah hari dengan pesawat terbang. Sehingga kesimpulannya, berdekatannya pasar itu mencakup tiga hal, kata Syekh Ahmad At-Tawajiri rahimallahu ta'ala. Pertama, cepatnya pengetahuan dengan perubahan harga yang terjadi di benua yang lain, di negeri yang lain, baik bertambahnya harga ataupun berkurangnya harga. Yang kedua adalah cepatnya perjalanan dari satu pasar menuju pasar yang lain, meskipun jarak jalan yang ditempuh itu kalau di masa silam atau sebenarnya adalah jarak yang sangat jauh, non dengan mobil, dengan pesawat terbang, demikian dekat. Demikian juga berdekatannya harga barang-barang di satu tempat dengan tempat yang lain, di mana sebagian penghuni pasar itu meneladani dan mencontoh sebagian yang lain dalam bertambah dan berkurangnya ini, harga, wallahu a'lam. Dan mungkin bisa kita katakan di antara taqarrubil as'ar, di antara makna taqarrubil as'ar adalah masuknya pasar ke rumah orang lewat toko online. Maka pasar itu masuk ke rumah, apakah ada mall itu masuk ke rumah, ada mall online itu masuk ke rumah. Maka itu menunjukkan taqarrubu al-aswaq, berdekatannya pasar demikian dekat, cuma di depan mata orang, tidak harus nunggu Sabtu Wage, tidak harus ini ya, tinggal orang online dah, di depannya sudah pasar. Meskipun kita katakan apakah ini fenomena yang tercela, sebenarnya bukan fenomena yang tercela. Satu kemudahan yang ada di zaman ini yang tidak ada pada zaman yang lain atau zaman sebelumnya. Kemudian poin berikutnya adalah dhuhur syirki fi hadil ummah, munculnya kemusyrikan di tengah-tengah umat ini. Makanya ada di antara tanda kiamat yang telah muncul dan dia terus bertambah. Maka kemusyrikan terjadi di tengah-tengah umat ini, maka sejumlah kabilah dari umat ini telah bergabung dengan orang-orang musyrik dan sama-sama menyembah berhala, membangun masyahid. Masyahid itu adalah kubur-kubur yang diagungkan. Mereka membangun masyahid, bangunan-bangunan mewah di atas kubur, kubur-kubur yang diagungkan. Kemudian mereka menyembahnya dengan meninggalkan Allah, atau mereka bersengaja mendatangi kubur-kubur yang diagungkan tersebut untuk ngalap berkah, untuk cari berkah, untuk pulang-pulang nanti membawa tanah karena dianggap tanah yang berkah. Watakbil, dan di sana kemudian bangunan kubur dicium-cium. Watakzim, dan diagung-agungkan. Dimana kalau mau ziarah ke sana harus pakai pakaian tertentu, harus pakai ritual tertentu. Maka harus pakai pakaian Jawa lengkap. Nah, itu kalau mau ziarah ke makam di Imogiri sana, ini bentuk ta'zim. Satu hal yang tidak perlu dilakukan untuk ziarah kubur para sahabat Nabi. Tidak harus ada pakaian tertentu yang harus dipakai. Ini cuma pakai mau ziarah makam raja-raja Mataram di Imogiri harus ada pakaian tertentu harus dipakai, ritual tertentu harus dilakoni, cara berjalannya harus diatur. Ini ta'zim. Satu hal yang tidak berlaku dan tidak dijumpai untuk ziarah makam Nabi pun tidak harus ada pakaian khusus yang harus dipakai, ini dan itu, tetek bunga ini dan itu. Maka ini ta'zim. Waqadda mulahan nuzur, dan mereka berikan untuk kubur tersebut berbagai nazar, dan mereka bikin perayaan untuk kubur. Maka banyak dari kuburan yang tersebar di negeri-negeri kaum muslimin itu bagaikan Lata dan Uzza dan Mana di masa silam, atau lebih parah lagi kemusyrikannya. Diatkanlah Abu Dawud dan Tirmidzi dari Sa'uban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a sayfu fi ummati," jika pedang telah terhunus di tengah-tengah umatku, jika pedang telah dikeluarkan, telah diletakkan dari tempat gantungannya, dan semula digantung kemudian diturunkan dan dihunus, lam yurfa anha ila yaumil qiyamah, maka pedang tersebut tidak akan pernah lagi digantungkan sampai hari kiamat. Maka ketika dan benar apa yang Nabi katakan, ketika pedang telah dihunus untuk sesama muslim ya, dengan sejak terbunuhnya Utsman, maka terus menerus kaum muslimin disilih berganti peristiwa pertikaian dengan sesama muslim. Wala taqumus sa'ah, dan kiamat tidak akan terjadi sampai sejumlah kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai sejumlah kabilah dari umatku menyembah berhala. Ya, di sini diatkan, tapi dikatakan diatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadza haditsun sahihun, dan di sini dinilai sahih oleh Al-Albani. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lataqumu sa'ah," kiamat tidak akan terjadi sampai pantat perempuan-perempuan suku Daus itu goyang-goyang di sekeliling berhala yang namanya Dhil Khalasah. Aliyah, jamak dari aliyah, yang dimaksudkan adalah ajas, pantat. Artinya pantat-pantat perempuan kabilah Daus akan bergoyang fi atrafihina, di ujung-ujungnya. Sebagaimana yang mereka lakukan di masa jahiliyah. Khalasah, wal khalasah nabatun, khalasah adalah tumbuhan yang menghasilkan biji yang berwarna merah. Bentuknya seperti matanya akik, mata batu akik, batu akik, akik tempat kita biasa akik. Sehingga Dhul Khulasah adalah nama untuk satu bangunan yang di sana terdapat berhala. Dan dia mengatakan bahasanya nama bangunannya adalah Khulasah, sedangkan nama berhalanya adalah Dhul Khulasah. Perlu diketahui bahasanya Dhul Khulasah itu ada dua macam. Ada dua berhala yang masing-masing disebut Dhul Khulasah atau Dhul Khulasah. Yang satu adalah Dhul Khulasah yang disembah oleh kabilah Daus, dan Dhul Khulasah yang kedua adalah Dhul Khulasah yang disembah oleh kabilah Khus'am dan kabilah Arab yang lainnya. Nah, dari dua nama berhala yang punya nama Dhul Khulasah, maka berhala kabilah Daus itulah yang dimaksudkan dalam hadis di atas. Dan tempat dari berhala ini itu diketahui dan dikenal sampai saat ini. Ada di satu daerah namanya Zahran yang posisinya di sebelah selatan kota Taif. Tepatnya di satu tempat yang disebut, wallah alam itu cara bacanya mungkin Saruk. Yang ini adalah daerahnya, daerah kekuasaan Daus. Dan Dhul Khulasah ini terletak di dekat satu desa namanya Rams. Dan berhala Dhul Khulasah atau bangunan yang terdapat di dalamnya berhala Dhul Khulasah itu terletak di atas Talin di atas anak bukit, Sakhriyin yang bukit tersebut adalah bukit batu, Murtafiin yang tinggi, batasnya dari sisi timur adalah Sya'ab, jalan jalan di gunung yang disebut dengan Sya'ab Dhul Khulasa, dan sisi baratnya adalah Tihama. Walayazal ala hadatal, dan terus menerus sampai saat ini terdapat di atas bukit tersebut beberapa batu yang besar yang digunakan untuk bangunan, dan batu-batu tersebut menunjukkan bahasanya dulu dijumpai di tempat tersebut bangunan yang kokoh dan kuat. Kemudian Dhul Khulasah yang kedua adalah berhala kabilah Khas'am. Ini juga dinamai Dhul Khulasah atau Dhul Khulasah. Dia adalah satu bangunan yang dibangun oleh kabilatan dua kabilah Arab, yaitu Khas'am dan mungkin bacanya Bajailah, yang mereka bangun bangunan ini dalam rangka untuk menyaingi Ka'bah, untuk menandingi Ka'bah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali memimpin 150 orang pasukan penunggang kuda untuk menghancurkannya lalu membakarnya. Dan kisah penghancuran Dhul Khulasah milik kabilah Khas'am diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Maghazibat, peperangan memerangi Dhul Khulasah. Nah, berada Dhul Khas'am, Dhul Khulasah milik kabilah Khas'am ini terletak di daerah Tabalah yang posisinya adalah antara Mekah dan Yaman, tepatnya adalah perjalanan 7 malam dari Mekah, dan telah dibangun di tempat ada berhala tersebut satu masjid jami untuk daerah tersebut, untuk satu daerah yang namanya Al-Abalat. Ini adalah termasuk wilayah Khas'am. Kemudian kembali ke atas, Dhul Khulasah adalah berhala sesembahan Daus yang mereka sembah di masa jahiliyah. Dan telah terjadi apa yang Nabi kabarkan dalam hadis ini. Maka kabilah Daus dan kabilah Arab sekelilingnya telah tersesatkan dengan Dhul Khulasah tatkala kebodohan kembali menyelimuti negeri tersebut. Maka mereka pun kembali kepada perjalanan mereka yang dahulu. Mereka sembah Dhul Khulasah dengan mereka tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini terjadi sebelum masa dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai bangkitlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mendakwahkan tauhid dan memperbarui ajaran-ajaran Islam yang indarasa, yang telah punah, yang telah hancur, sehingga kembalilah Islam sebagaimana Nabi ajarkan ke jazirah Arab. Dan Ali Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud rahimallahu taala itu pun bangkit ikut mendukung dakwah tauhid, dan beliau mengirimkan sejumlah dai menuju Dhul Khulasah, lalu mereka pun para dai tersebut merobohkan dan menghancurkan sebagian bangunannya. Dan tatkala berakhir kekuasaan Al-Saud yang pertama atas daerah Hijaz fitil kalfatrah di masa itu, maka orang-orang bodoh kembali menyembah Dhul Khulasah untuk ketiga kalinya setelah disembah di masa Jahiliyah dan disembah di zaman sebelum saya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan perlu diketahui bahasanya Saudi itu, Saudi yang ada sekarang adalah Saudi tiga, karena kerajaan Arab Saudi itu naik turun. Pertama Saudi satu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Kemudian pada akhirnya kemudian penggantinya lemah dan lemah, akhirnya kekuasaannya kembali menyempit, cuma beberapa daerah sempit saja, Hijaz lepas dan sebagainya. Dan setelah itu bangkit lagi Saudi dua. Akhirnya kemudian penggantinya melemah, kemudian kekuasaan pun melemah, sampai kemudian muncul lagi Malik Abdul Aziz, kemudian menyatukan kembali berbagai suku yang ada, kemudian mengembalikan Saudi sebagaimana daerah kekuasaannya sebagai masa silam, maka muncullah Saudi tiga di tangan Malik Abdul Aziz. Kemudian sekarang ini di tangan anak-anaknya, ini semuanya adalah anak Malik Abdul Aziz, Fahad bin Abdul Aziz, Faisal bin Abdul Aziz, sebelumnya ada Khalid bin Abdul Aziz, dan sekarang Abdullah bin Abdul Aziz. Maka di sini diceritakan bahasanya di masa sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kabilah Daus kembali menyembah Dhul Khulasah. Akhirnya ini ditumpas di masa Saudi satu. Nah, setelah Saudi satu itu melemah, lepaslah Hijaz, kembali Daus disembah untuk yang ketiga kalinya. Berarti ketiga kalinya kan? Di masa Jahiliyah, kemudian masa sebelum Saudi satu, dan masa setelah Saudi satu. Lamastaula al-Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud al-Hijaz, tatkala berkuasa Malik Abdul Aziz Saudi tiga bin Abdul Rahman al-Saud menguasai daerah Hijaz, amara amilahu alaiha, beliau perintahkan gubernurnya, gubernur yang diangkat oleh Malik Abdul Aziz untuk daerah Daus, diperintahkan untuk menghancurkan Dhul Khulasah. Fa'arsala, maka sang gubernur kemudian mengirim sejumlah tentara untuk menghancurkan berhala Dhul Khulasah. Wa azalu atharoha, kalau di masa Saudi satu itu cuma menghancurkan sebagian bangunannya, kalau di sini menghancurkan dan menghilangkan sisa-sisanya, jejak-jejaknya, bekas-bekasnya, sampai tidak lagi ada bekasnya, bekasnya pun sudah enggak ada. Walilhamdulillah wal minna, milik Allah segala puji dan anugerah. Maka demikianlah sikap yang benar untuk simbol-simbol kemusyrikan, bukannya malah dipelihara jadi situs budaya. Inilah keagungan, padahal kebobrokan harusnya, keagungan budaya leluhur kita, padahal harusnya memalukan, kebobrokan dianggap sebagai keagungan budaya warisan leluhur, padahal itu kemusyrikan yang harusnya dinamai kebobrokan, bukan keagungan. Dan terus saja ada bentuk-bentuk atau potret-potret kemusyrikan di sebagian negeri, negeri-negeri Islam. Dan benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadhabu laylu wan nahar, tidaklah hilang malam dan siang, yaitu dunia, sampai kembali Lata dan Uzza disembah manusia. Maka mendengar perkataan Nabi ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, sungguh dulu aku menyangka saat turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah zat yang mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal salah, yaitu dinul haq, untuk memenangkan agamanya atau memenangkan Rasulnya di atas semua agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Sebagaimana di surat Saf ayat yang ke-9. Maka aku kira bahasanya Islam telah sempurna. Anadzali kataman, berarti telah habis sudah, telah sempurna sudah. Tidak lagi mungkin terjadi keburukan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sayakunu min dhalika masya'Allah, sesungguhnya keadaannya adalah demikian, Islam tersebar dalam masa yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah akan kirimkan angin yang wangi, maka angin tersebut mematikan semua orang yang di dalam hatinya terdapat iman, meskipun seberat khardalin biji sawi. Fayabqa, maka yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya, tidak ada iman secuil pun pada dirinya. Lalu kembalilah mereka pada agama nenek moyang mereka, menyembah Lata dan Uzza dan yang lainnya. Demikian dalam satu hadis yang sahih, ada di Sahih Muslim. Maka yang dimaksud dengan al-huda sebagaimana penjelasan para ulama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang dimaksud dengan dinul haq adalah amalun saleh. Itulah dua hal yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik ilmu berkaitan dengan masalah akidah, masalah akhlak, masalah ibadah, dan beliau juga mengajarkan umatnya untuk beramal saleh dengan mengamalkan ilmu-ilmu berbagai hukum yang beliau ajarkan. Dan fenomena kemusyrikan, bentuk-bentuk kemusyrikan itu sangat banyak, tidak hanya terbatas pada penyembahan batu dan pohon dan kuburan, bahkan melebar pada ittikhadu tawaghit andatan ma'allahi ta'ala, menjadikan berbagai tauhid sebagai saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tauhid tersebut kemudian membuat-buat aturan untuk manusia. Itu adalah aturan yang murni datang dari diri mereka sendiri, lalu mereka paksa masyarakat untuk tahakum, untuk menyerahkan hukum ila syariatihim, kepada aturan-aturan yang mereka buat, dengan meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pasang diri mereka sebagai sesembahan-sembahan saingan Allah ta'ala, maha tinggi Allah wa taqaddas dan maha suci. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan para pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbar itu ulama Yahudi, ruhban ulama Nasrani. Artinya ja'alu ulama'ahum, mereka jadikan ulama mereka, kiai-kiai mereka, ustad-ustad mereka dan ahli ibadah mereka sebagai berhala-berhala, sebagai sesembahan-sesembahan yang membuat-buat aturan untuk mereka. Fa'inna, maka mereka kemudian mengikuti ulama-ulama mereka tersebut dalam hal yang mereka halalkan dan dalam hal yang mereka haramkan. Maka ini adalah halal karena Pak Kiai menghalalkannya meskipun Al-Quran mengharamkannya. Maka ini adalah haram karena Pak Ustadz mengharamkannya meskipun Al-Quran menghalalkannya. Maka ini adalah Nabi katakan tilka ibadatuhum lahum, Nabi katakan pada Adi bin Hatim, itulah ibadah orang-orang Nasrani dan Yahudi, atau orang-orang Nasrani kepada rahib-rahib mereka. Wa idza kana hadza fi tahlil wa tahrim, jika ini berkaitan dengan hukum halal dan haram, maka bagaimanakah dengan orang yang membuang aturan Islam ke belakang mereka, di belakang punggung mereka, dan mereka memeluk berbagai isme-isme ilhadiyah yang sesat dan menyimpang, yaitu Almaniyah, sekularisme, Suyu'iyah, komunisme, Ishtirakiyah, sosialisme, kaumiyah, nasionalisme. Kemudian mereka masih beranggapan bahasanya mereka adalah kaum muslimin. Maka berkaitan dengan surat At-Taubah ayat yang ke-31, ayat ini menunjukkan satu macam kemusyrikan yang disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam kemusyrikan dalam ketaatan, yaitu mengikuti ulama, mengikuti manusia dalam aturan-aturan yang mereka buat, dalam keadaan mengetahui bahasanya hal tersebut menyelisih dan bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan dengan syirkut ta'ah ini, penjelasan rinci disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di Qaul Mufid. Beliau sampaikan atau sebelumnya adalah penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau sampaikan bahasanya mengikuti ulama dalam fatwa keliru yang mereka berikan, kata Syekhul Islam, ada dua macam. Yang pertama adalah mengikuti fatwa ulama atau pendapat ulama yang keliru, dan menyadari dan faham dan mengerti kalian adalah pendapat yang keliru. Namun karena pendapat ini menguntungkan dan sesuai dengan selera, mereka ambil. Padahal ngerti kalau tidak demikian aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka mengambilnya karena itu sesuai dengan selera, itu cocok dengan nafsu, mereka ambil, mereka pakai, mereka jadikan sebagai tameng untuk membenarkan kesalahan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Loh Pak Kiai, demikian loh pendapatnya, padahal sebenarnya dia ngerti kalau itu salah, dan dia meyakini itu salah. Dia tahu itu salah, itu keliru, dan dia meyakini salah dan keliru. Maka kata Syekhul Islam, maka orang semacam ini, maka dia adalah al-asi ka'umumil usah, maka dia adalah ahli maksiat sebagaimana umumnya ahli maksiat. Di mana orang melakukan maksiat dalam keadaan perbuatannya dia tahu kalau perbuatannya itu keliru, disalah, tidak demikian aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencuri ini haram. Engkau dengan mencuri cepat punya duit, wah enak, maka dia kerjakan. Dan maka dia adalah ahli maksiat sebagaimana umumnya ahli maksiat, karena dia meyakini salahnya perbuatannya, menyimpangnya apa yang dia lakukan, namun dia ambil pendapat ulama dan fatwa ulama yang keliru, karena itulah yang sesuai dengan nafsu dan itulah cocok dengan selera. Kemudian yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah orang yang mengetahui, mengambil pendapat yang keliru atau fatwa yang keliru dari ulama, dan dia tahu bahasanya itu menyelisihi Quran dan Sunnah, menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia anggap yang benar ya, ketika itu dikatakan Pak Kiai demikian, maka yang benar adalah Pak Kiai. Meskipun Quran-nya ngomong demikian, ya memang Quran ngomong demikian, Pak Kiai ngomong demikian, maka jadilah yang benar adalah apa yang dikatakan oleh sebagaimana dikatakan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz atau orang yang lain. Maka dia tidak merasa bersalah dia, dalam dia tahu itu menyimpang dari aturan Allah. Dia tidak merasa bersalah dengan perbuatannya tersebut, dengan sikap dia mengambil pendapat yang keliru tadi. Ini, karena dia beranggapan bahasanya aturan ayat Quran dan hadis itu bisa direvisi oleh manusia, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, memang Quran bilang demikian. Ya, memang Quran bilang jilbab itu wajib. Ya. Pak Kiai bilang itu tidak wajib. Ya. Sekarang perempuan bisa taekwondo, bisa karate. Ya. Untuk melindungi diri sendiri, maka ya tidak apa-apa. Nah, enggak berjilbab. Maka ini kufun. Maka inilah syirku ta'ah. Inilah yang dimaksud dengan syirik dalam ketaatan. Itu dua penjelasan Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana di Kitabul Iman Al-Kabir. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau tambahkan poin yang ketiga sebagaimana di Qaul Mufid ala Kitabut Tauhid, yaitu orang yang mengambil perkataan orang kiai atau ustaz atau yang lain dianggap tokoh, dianggap tokoh nasional, guru bangsa atau nama keren yang lain, dia mengambil pendapat yang menyimpang dan keliru, pendapat-pendapat yang menyimpang dari Quran dan Sunnah yang dimiliki oleh orang-orang tadi, tokoh-tokoh tadi, dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu menyimpang dari Quran dan Sunnah. Maka statusnya, kata Syekh Ibnu Taimiyah, maka dia sebagaimana umumnya orang yang jahil. Maka hukumnya sebagaimana hukum orang yang jahil dan tidak tahu. Maka kemudian tadi dikatakan di sini, disampaikan oleh penulis beberapa isme-isme yang beliau katakan adalah madzhab ilhadiyah, isme-isme yang menyimpang. Maka di antaranya adalah ilmaniyah, sekularisme. Ini adalah jelas isme yang meyakininya dalam keadaan mengetahuinya adalah kekafiran. Ya, karena dia beranggapan bahwasanya agama itu hanya urusan masalah ritual ibadah, masalah sosial, jual beli, pernikahan, hubungan yang lain, itu agama tidak boleh campur tangan. Maka ini berarti menolak sekian banyak dalil Quran dan Sunnah yang mengatur tentang aturan jual beli, pernikahan, dan aturan-aturan yang lainnya yang berkaitan dengan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Demikian juga suyu'iyah. Jika suyu'iyah ini dimaknai dengan ateisme, maka jelas adalah dia adalah kekufuran. Dia adalah kekufuran. Bahkan kekufuran yang lebih parah daripada kemusyrikan orang-orang jahiliyah. Kemudian jika suyu'iyah ini diartikan sebagai istirakiyah, diartikan dengan istirakiyah sosialisme, maka sosialisme adalah juga isme yang ilhad, isme yang menyimpang, yang sesat. Bahkan adalah kekafiran. di mana dia beranggapan bahasanya orang itu tidak memiliki hak milik, enggak ada yang namanya hak milik individu, semua adalah milik bersama, sampai-sampai istri juga milik bersama. Maka jika demikian maknanya, maka tidaklah diragukan ini adalah kufur, menghalalkan zina, menghalalkan kezaliman, merampas harta orang lain, tidak mengakui adanya hak milik pribadi. Ini bertentangan dengan sekian banyak dalil yang mengakui adanya hak milik pribadi. Dan sebagaimana pernah kita singgung bahwasanya istiraqiyah itu bukanlah satu paham yang baru. Sebenarnya dia telah muncul jauh sebelum datang Islam, yang tepatnya muncul di di Persia. Kemarin kita bahas waktu kita kayaknya di depan, yang di depan kita telah bahas singgung hal ini. Bahasa istiraqiyah itu, yang ada istiraqiyah modern, sosialisme modern, itu sebenarnya adalah cuma melanjutkan dan meneruskan sosialisme lama yang beratus-ratus tahun sebelum Masehi telah ada di Persia. Dan kaumiyah, nasionalisme, maka jika yang dimaksud dengan nasionalisme itu adalah orang itu cinta dengan tanah kelahiran, maka tidak masalah. Kalau yang dimaksudkan adalah demikian, orang cuma cinta tanah, suka dengan tempat di mana dia lahir, besar di sana, dia ada rasa cinta, bahkan itu adalah adalah fitrah semua manusia. Fitrah semua manusia, semua orang suka dengan tanah kelahirannya. Oleh karena itu maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya hubul watan minal iman itu satu hal yang bermasalah. Secara sanad dia hadis yang dhaif jiddan, sedangkan secara makna maka satu hal yang juga bermasalah, karena tidak mungkin iman itu dikaitkan dengan sesuatu yang fitri, sesuatu yang menjadi fitrah semua manusia. Semua orang mesti punya rasa cinta pada tanah kelahirannya, karena di sana ada masa-masa indah di masa kecil, di sana ada kenangan-kenangan manis dan sebagainya. Maka orang itu cinta dengan tanah kelahiran satu hal yang wajar, alami, manusiawi. Maka tidak mungkin ini dikaitkan dan dihubungkan dengannya dengan iman. Dan jika kaumiyah ini maknanya adalah semua orang yang semua orang adalah asalkan dia satu bangsa dengan kita, maka dia adalah saudara, meskipun dia adalah orang kafir, maka dia adalah saudara. Dan seorang muslim ketika dia tidak satu kaum dengan kita, tidak satu kebangsaan dengan kita, maka dia adalah musuh. Maka ini bahaya. Maka kaumiyah dengan makna semacam ini satu hal yang berbahaya, karena ini jika demikian maknanya sebagaimana kaumiyah Arabiyah, sebagaimana kaumiyah Arabiyah yang diusung oleh Al-Ba'as, diusung oleh Hizb Al-Ba'as, ini kaumiyah Arabiyah yang mengatakan bahasanya kearapan adalah agamaku, dan aku tidak punya agama kecuali kearapan. Maka ini adalah kufur. Maka semua orang Arab adalah saudaraku. Ini demikian dikatakan oleh Hizb Ba'as. yang ini satu partai politik yang dipimpin oleh Saddam Hussein di Baghdad. Dan dia bukan partai politik lokal. Dan dia ya Hizb Bahas ini ada juga di Suriah. Nih, ada juga di sana Hizb Ba'ath, partai Ba'ath yang asasnya adalah Qaumiyah Arabiyah, yang slogannya adalah Al-Arubah Dini, ya, kearapan adalah agamaku dan aku tidaklah memiliki agama kecuali kearapan, ya, maka semua orang Arab adalah saudaraku, ya, maka jika maknanya adalah keyakinan dan faham semua orang yang satu bangsa adalah saudaranya, ya, meskipun dia adalah orang kafir, dan semua orang yang tidak sebangsa dengannya maka dia adalah musuh meskipun dia muslim, maka ini menolak ayat innamal mu'minuna ikhwah dan berbagai dalil-dalil yang lain, menolak ayat tentang al-wala' wal-bara', maka ini kufriyah, maka ini adalah faham yang statusnya adalah kekafiran. Kemudian di paragraf tadi kita baca ada kata-kata tawahid, kemudian di halaman sebelumnya ada kata-kata tawhidud daus, maka tentang masalah kata-kata tawhid, maka kata-kata tawhid itu perlu diketahui bahasanya kata-kata tawhid tidak mesti maknanya adalah kekafiran dan kemusyrikan. Tidak mesti kekafiran dan kemusyrikan. Maka kata-kata tauhid tidaklah mesti orang yang dilabeli dengan label tauhid tersebut dia adalah orang kafir. Kadang tauhid itu artinya orang kafir, kadang tidak. Sebagaimana kita katakan batu yang disesembah oleh orang-orang musyrik, kita katakan batu ini tauhid. Apakah batu punya sifat kafir? Apakah batu punya sifat kafir? Tidak. Batu tidak punya sifat kafir. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan batu yang disembah oleh orang-orang yang menyembahnya, kita katakan batu ini tauhid. Dan ketika kita katakan dukun yang tukang meramal masa depan, kita katakan tauhid, maka maknanya kafir. Adapun pohon yang disembah oleh orang orang kemudian menyembah dan memujanya, kita katakan pohon ini tauhid. Apakah artinya pohon ini kafir? Dia punya agama kekafiran? Tidak. Maka tauhid itu punya dua makna. Kadang orang yang statusnya dia adalah sesuatu yang statusnya itu tauhid, kadang maknanya adalah kafir, dan terkadang tauhid itu satu hal yang tidak kafir. Atau dengan bahasa lain, ada satu benda itu disebut tauhid melihat dari sudut pandang orang yang menyembahnya, meskipun keadaan dirinya sendiri bukan tauhid. Pohon, batu yang disembah oleh orang-orang yang menyembahnya, kita katakan tauhid. Tauhid dari sisi orang yang menyembahnya. Meskipun manakala dia tidak ridha dengan kekafiran, tidak ridha dengan penyembahan, maka dia bukanlah tauhid pada dirinya. Nah, ada juga tauhid, orang yang meminta dirinya supaya disembah semacam Fir'aun atau orang yang lain, dan dia ridha dengan pemujaan manusia pada dirinya, maka dia tauhid, tauhid senyatanya. Kemudian tanda kiamat berikutnya adalah duhurul fuhsyi, nampaknya terang-terangannya kekejian atau ucapan yang keji, ucapan yang seronok, telah memasyarakat dan nampak di permukaan. Wa qati'atu rahim, dan terang-terangan orang memutus hubungan kekerabatan, dan jeleknya bertetangga. Al-fuhus, kata Ibnu Athir, adalah segala sesuatu yang sangat jelek, segala macam dosa dan maksiat yang sangat jelek. Dan seringkali kata-kata fahisyah itu muncul dipakai dengan makna zina. Dan semua perilaku yang buruk, maka dia adalah fahisyah, maka boleh ada kata-kata yang keji, dan boleh jadi ada perbuatan yang keji. Maka fahisyah itu seringkali maknanya zina. Seringkali pula maknanya adalah dosa besar. Mastadda kubuhu minadzunub wal ma'asi, itu sama dengan dosa besar. Ini sesuatu yang sangat jelek, dosa yang sangat parah kejelekannya, ini sama dengan dosa besar. Maka terkadang juga fahisyah maknanya dosa besar, zina dan yang lainnya. Riba disebut fahisyah, membunuh orang disebut fahisyah, meskipun terkadang fahisyah maknanya zina. Kemudian ada makna yang lebih luas lagi untuk fahisyah. Ada perkataan dan perbuatan yang jelek, omongan yang porno, saru, sono, kita katakan ini adalah ucapan fahisyah. Diatkan Imam Ahmad Hakim dari Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lataqumu sa'ah, kiamat tidaklah terjadi sampai yadhar, terang-terangan. Artinya orang melakukannya tidak sembunyi-sembunyi, namun itu sudah menjadi fenomena sosial, nampak di permukaan masyarakat. Maka orang terang-terangan al-fuhsyu wa tafahusyu, dan orang yang mengucapkan kata-kata yang kotor atau perbuatan yang kotor, yang buruk, wa tafahusyu, dan bahkan orang saling berkata kotor. Demikian juga memutus hubungan kekerabatan, itu satu hal yang dianggap biasa. Wasu'ul mujawarah, dan jeleknya ada bertetangga. Dan Imam Ahmad, Syamat Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Dan beliau menyebutkan riwayat Al-Hakim, dan beliau Ahmad Muhammad Syakir berpanjang kata membicarakan derajat hadis ini. Hadis ini diriatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan beliau meriatkannya dengan 3 sanad. Setelah itu Al-Hakim mengatakan ini adalah hadis yang sahih, karena Bukhari dan Muslim bersepakat untuk berhujah dengan semua perawinya selain Abu Sabra Al-Hadali, dan dia adalah tabi'in besar. Dan dia disebutkan di berbagai kitab musnad dan tarikh tanpa celaan. Kemudian Al-Hakim menyebutkan hadis penguat untuknya, dan penilaian Al-Hakim ini disetujui oleh Al-Dhahabi. Dan diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsat dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat adalah kata-kata yang buruk, watafahush, dan orang memaksa-maksakan diri untuk berkata-kata yang kotor. Artinya dia bukanlah hobinya, bukanlah kebiasaannya berkata-kata yang kotor, namun dalam rangka untuk selaras dengan temannya, maka dia paksakan diri untuk bisa ngomong kotor. Padahal dia sebenarnya enggak suka ngomong kotor. Berhubung ini sudah tren, dan nanti enggak dibilang enggak gaul kalau enggak pintar ngomong kotor, ya maka dia ikut-ikutan ngomong kotor, memaksakan diri untuk ngomong kotor. Waqati'atu rahim, dan memutus hubungan kekerabatan. Dan lihat Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya sebelum terjadinya kiamat akan terjumpai qatul arham, diputusnya hubungan kekerabatan. Lihat Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Dan telah terjadilah apa yang Nabi beritakan, maka tersebar luaslah dan memasyarakatlah dan familiar lazim dan biasa omongan kotor pada banyak orang. Mereka tidak peduli bitahadus bima yartakibuna min ma'asi, mereka menceritakan maksiat yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan jadi bahan obrolan, jadi bahan omongan. Dan mereka tidak peduli hukuman yang keras yang merupakan dampak dari perkataan mereka. Demikian pula terbuktilah apa yang Nabi kabarkan terjadinya pemutusan tali hubungan kekerabatan. Maka betapa banyak kerabat tidak menghubungi kerabatnya. Bahkan terjadi di antara mereka saling memutus hubungan dan saling membelakangi karena ribut masalah warisan atau karena masalah yang lain. Maka berlalulah berbagai bulan, bahkan bertahun, tahun demi tahun, dan mereka itu satu desa dan tidak saling berkunjung. Walayatawassaluna, dan mereka tidak saling komunikasi. Maka tidaklah diragukan bahasanya adalah disebabkan karena kelemahan iman. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk menyambung kekerabatan dan mengingatkan kita untuk tidak memutus kekerabatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk di antaranya adalah menciptakan kekerabatan. Ketika Allah telah selesai menciptakan makhluk, maka berdirilah kekerabatan. Faqalat lalu arrahim, kekerabatan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza maqamul aidi bika minal qati'ati. Ya Allah, aku ini berdiri sebagaimana berdirinya orang yang memohon perlindungan kepadamu supaya aku tidak diputus. Maka Allah berkata kepada Ar-Rahim, "Na'am, ya, ku kabulkan, ku penuhi apa yang kau minta. Tidakkah engkau ridha aku akan menyambung orang yang menyambung kekerabatan, dan aku akan memutus orang yang memutus hubungan denganmu?" Maka Ar-Rahim berkata kepada Allah, "Bala, saya puas dan ridha." Maka Allah berfirman kepada Rahim, "Fadzaka laka, maka itulah hakmu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bacalah jika engkau mau, fala asaitum in tawalaitum antubsitu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah boleh jadi jika kalian berkuasa di muka bumi, kalian akan merusak muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan? Maka mereka adalah orang-orang yang Allah laknat, Allah jadikan mereka itu tuli, dan Allah butakan pandangan mereka. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, atau ada pada hati mereka ya, gembok-gemboknya? Bukan hanya sumpal, bukan hanya satu yang menyumpal, namun gembok yang mengunci. Demikian dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat berita gaib, berita tentang hal yang gaib yang Nabi sampaikan, bahasanya Rahim itu berdialog dengan Allah, dia berdiri, dia ngobrol dengan Allah. Maka ini satu hal yang boleh jadi tidak masuk nalar menurut sebagian orang. Kita katakan seorang muslim berkewajiban untuk ya, menerimanya dan membenarkannya sebagaimana Nabi kabarkan. Rahim kok bisa ngobrol? Bukankah Rahim itu abstrak? Ikatan kekerabatan itu abstrak, tidak ada. Apa ada benda namanya Rahim? Boleh jadi akal sebagian orang mengatakan demikian. Dan kita katakan Nabi telah mengkabarkan sebagaimana Nabi telah kabarkan. kewajiban kita untuk beriman sebagaimana yang Nabi kabarkan. Kemudian di sini terdapat faedah yang lain. Di sini ada perbuatan Allah. Allah menyambung orang yang menyambung kekerabatan, memutus orang yang memutus kekerabatan. Maka kita imani bahwa di antara perbuatan Allah adalah menyambung orang yang menyambung kekerabatan. Tidak kita takwil dengan memberi rahmat atau yang lain. Maka ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan perbuatan menyambung. Meskipun kita katakan dampak ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyambung orang yang menyambung kekerabatan, maka Allah melimpahkan rahmatnya, Allah memberikan ampunan kepadanya, dan seterusnya. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, maka hadis ini menunjukkan bahwa di antara sunnah Nabi, ketika seorang itu mengutip ayat Al-Quran dalam rangka berdalil, maka ayat Al-Quran tersebut dibaca tanpa basmalah, tanpa ta'awud. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah jika kalian mau. Fahal asaitum, Nabi tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fahal asaitum, dan seterusnya. Maka hadis ini dalil, dan sekian banyak dalil yang menunjukkan bahasanya jika orang itu mengutip ayat Al-Quran dalam rangka untuk berdalil, maka langsung saja dibaca, tidak perlu dibuka dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nah, atau dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim fahal asaitum, dan seterusnya, tidak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Adapun buruknya etika bertetangga, fahadis anhu wala haraj, maka ceritakanlah semaunya, engkau tidaklah berdosa karenanya. Ini maksudnya ini suatu hal yang parah yang tidak bisa terbayangkan. Dosa, ceritalah semaumu, engkau tidaklah berdosa dengannya. Artinya apa? Ini bahasanya orang Arab, fahadis bihi wala haraj, artinya luar biasa jeleknya, luar biasa matanya, luar biasa ndak karuannya. Maka di antara bentuk jelek bertetangga adalah betapa banyak tetangga itu tidak kenal tetangganya. Nama tetangganya saja enggak tahu coba. Padahal itu samping rumahnya. Samping rumahnya itu samping kontrakannya. Sebelahnya itu namanya siapa? Enggak tahu. Maka itu di antara bentuk su'ul jiwar. Jeleknya bertetangga. Karena husnul jiwar mengharuskan seorang itu kenal dengan tetangganya, tetangga kontrakannya. Kenal sebelah kanannya itu namanya Pak Fulan, sebelah kirinya itu Bu Fulan, depannya itu siapa, belakangnya siapa. Kok orang sampai tidak kenal tetangganya, namanya saja enggak kenal, apalagi kerjaannya, anaknya ada berapa saja enggak tahu. Dan atau bahkan dia juga tidak dikenal tetangganya. Tetangganya juga tidak kenal siapa dia, orang mana. Itu istrinya atau kasimpenannya juga tidak tahu. Maka ini su'ul jiwa, jeleknya bertetangga. Dan sangat disayangkan banyak orang yang sudah ngaji, semacam ini caranya bertetangga. Banyak orang yang sudah belajar agama, semacam ini cara dia bertetangga. Enggak kenal, enggak kenal samping kanan, enggak kenal samping kiri, enggak kenal belakangnya, enggak kenal depannya. Mereka semua juga enggak kenal dirinya. Maka itu adalah su'ul jiwa. Yang merupakan di antara asratu sa'ah tanda kiamat, dan kita katakannya adalah asratu sa'ah yang jelek. Dan adalah satu keburukan, satu kejelekan. Dan di antara bentuk su'ul jiwa, jeleknya bertetangga adalah la yatafaqadu ahwalahu. Tidak mencari-cari keadaan tetangganya. Tidak tahu kalau tetangganya itu sakit, padahal sampingnya. Malah yang di sebelah sana, ujung sana tahu kalau sampingnya itu sakit, yang di sampingnya tidak tahu. Ini namanya la yatafaqqat ahwalahu. Orang di ujung sana tahu kalau tetangganya itu ini rumah ini kosong, lagi pergi, sampingnya tidak tahu. Namanya la yatafaqqat ahwalahu. Ini tetangganya opnam, tidak ngerti. Ya, tetangga sampingnya coba, atau bahkan depan rumahnya itu opnam. Ya. Sudah setengah bulan di rumah sakit baru tahu. Ini buat tetangga macam apa kayak gini? Ya. Maka kita katakan, ayu jiwaril hada, sebagaimana perkataan Nabi kepada Abu Lahab. Ayu jiwaril hada, cara bertetangga seperti apa kayak gini? Itu perkataan Nabi kepada Abu Lahab sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sirah, wallahu alam tentang riwayatnya. Nah, namun perlu diketahui bahasanya Nabi, rumah Khadijah itu sampingan dengan rumahnya Abu Lahab. Itu jejer, sebelahan, kanan kiri. Rumahnya Nabi, rumahnya Khadijah sama rumahnya Abu Lahab itu bertetangga. Dan istrinya Abu Lahab kalau malam hari pasang duri di jalan yang dilewati oleh Nabi. Ketika Nabi keluar dari rumah mau ke masjid pagi-pagi subuh-subuh, maka dia jumpai anak istrinya Abu Lahab itu jam 2 malam, jam 1 malam itu pasang duri. Maka Nabi kaget dengan banyaknya duri di jalan yang beliau lewati. Maka ini berlalu berhari-hari. Sampai-sampai Nabi itu protes dengan mengatakan, ayu jiwarin hada, model tetangga macam apa kayak gini? Tiap hari saya kok disakiti, saya diganggu. Maka kita katakan ada orang yang bertetangga enggak tahu kalau sampingnya opnam, depannya opnam, sebulan di rumah sakit. Oh iya toh, opnam toh, berdunia kan? Maka kita katakan, ayu jiwarin hada, model tetangga kayak apa kayak gini? Tetangga kok gak kenal tetangganya. Maka seharusnya seorang bertetangga yang baik dia yatafaqqat ahwal, mengetahui keadaan tetangganya, apakah dia lagi sakit, opnan, perlu diantar ke rumah sakit, perlu dibantu, apa yang bisa dibantu. Liyamudaya dal'aun ilaihi, untuk memberikan uluran tangan bantuan kepada sang tetangga manakala sang tetangga membutuhkan bantuan. Bahkan lebih jelek lagi, ada tetangga yang tidak menahan kejelekannya dari tetangganya. Artinya usil dan suka ganggu tetangganya. Malam-malam teriak-teriak, malam-malam ngobrol keras-keras. Kenal tetangganya enggak, bantu tetangganya enggak, ganggu iya. Maka itu tentu lebih jelek lagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengganggu tetangga dengan Nabi katakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka janganlah dia ganggu tetangganya. Dan Nabi perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga dengan Nabi katakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berbuat baik pada tetangganya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Jibril itu terus menerus berwasiat kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga sampai-sampai aku akan mengira bahasanya Jibril akan datang membawa wahyu yang isi wahyu tersebut mengatakan bahasanya tetangga itu dapat warisan dari tetangganya. Sampai demikian berulang kalinya Jibril berwasiat agar tetangga berbuat baik dengan tetangganya. Demikian aku wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aqda wa alhamdulillahi rabbil alamin. mereka seorang banyak bercermin, misalnya dia baca buku atau melakukan kegiatan yang lain sambil meletakkan cermin di depannya, sehingga sewaktu-waktu dia bisa bercermin. Adakah yang salah dengan kebiasaan ini? Ada. Nah, ada yang salah. Karena perbuatan ini termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriatkan dalam diriatkan oleh sebuah hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ini. Ini tarfih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk tarfih, yaitu bersisir setiap hari, yang maknanya adalah hulu dalam masalah penampilan. Sibuk dengan urusan penampilan. Orang itu disibukkan dengan urusan penampilan rambutnya, sebentar-sebentar dicek, wah rambutnya masih bergaya apa enggak, sebentar-sebentar dicek. Ini satu hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah termasuk penipuan jika dalam pamflet kajian dikatakan kajian gratis, namun saat acara diputarkan kotak infak? Coba insya Allah tidak termasuk penipuan, karena kotak infak bukan satu keharusan. Sejauh manakah yang disebut dengan tetangga? Apakah kanan, kiri, depan, belakang, ataukah bisa lebih dari itu? Ulama berselisih pendapat tentang definisi tetangga. Ada yang mengatakan 10 rumah dari semua mata angin. 10 rumah ke depan, 10 rumah ke belakang, 10 rumah ke kanan, 10 rumah ke kiri. Pendapat yang kedua mengatakan 40 rumah dari seluruh mata angin. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Pendapat yang ketiga mengatakan tetangga adalah orang yang satu masjid denganmu. Jika engkau sholat jamaah, siapa sajakah orang yang biasa sholat berjamaah di masjid tersebut, maka semua mereka jamaah satu masjid, itu kalau bahasa kita, semua jamaah satu masjid, itu tetangga. Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di Sahih Arba'in Nawawiyah. Beliau katakan bahasanya tidak ada definisi tetangga syar'an wa lughatan. Tidak dijumpai definisi jar secara syariat dan secara bahasa. Sehingga definisi tetangga adalah urfan. Sehingga siapakah itu tetangga? Maka siapa yang disebut sebagai tetangga menurut urf masyarakat setempat. Yang ini berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Maka boleh jadi kalau di Ponjong itu dua desa itu masih tetangga semua. Satu desa itu masih tetangga dekat. Dekat desa sebelah tetangga juga, tetangga yang agak jauh. Boleh jadi di kampung demikian. Di kota boleh jadi tetangga itu cuma satu RT atau satu gang atau semacam itu, kembali kepada urf masing-masing daerah dan wilayah. Ini juga boleh jadi berubah dengan perubahan zaman. Menyambung tali silaturahmi di sini batasannya seperti apa? Maksudnya kerabat jauh ataukah sepupu juga termasuk menyambung silaturahmi? Maka semua kerabat itu adalah adalah rahim yang wajib disambung, namun bentuk cara menyambungnya berbeda-beda dengan tergantung perbedaan status kerabat tersebut. Kerabat yang mahram dengan kerabat yang tidak mahram tentu perlakuannya berbeda. Dan semakin dekat kekerabatan, maka hak untuk disambung semakin besar. Mohon nasihat bagi kami yang kos, bagaimana cara agar bisa berbuat baik dengan tetangga, entah warga asli ataukah kos-kosan sebelah. Maka bersikaplah ya, kalau mudik pulang kampung ya bawalah oleh-oleh, nanti bagi ke tetangga. Nah, oke, itu bentuk berbuat baik, bentuk supaya dikenal orang dan mengenal orang. Jika berjumpa dengan mereka, maka bertegur sapa. Kadang kalau kita punya waktu longgar ya, mungkin untuk bergabung dengan mereka, duduk-duduk di acara, di kondisi duduk-duduk yang mubah, maka kita ikut duduk-duduk sebentar ya, sekedar ngobrol sebentar ya. Atau ada acara yang kita memang diundang untuk hadir, maka adalah kita hadir. Ada acara bersama, ada kegiatan gotong royong, ada kegiatan bersih-bersih bareng-bareng, maka kita pun ikut keluar. Di situ kita kenal dengan tetangga, kita kenalan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu diantara bentuknya. Kotak infak kajian sebaiknya diputarkan ataukah dibiarkan di satu tempat agar orang yang hendak berinfak yang mendatangi kotak infak tersebut diputarkan, enggak masalah. Diputarkan bagian dari ta'awun alal birri wa taqwa. Karena dengan diputarkan kemudian kita membantu orang-orang yang mau mendekatkan kepada orang-orang yang mau berinfak, maka memutarkannya adalah bagian dari tolong menolong dalam kebajikan. Kemudian apakah kotak infak termasuk bagian dari meminta-minta? Jawabannya tidak. Karena meminta-minta sebagaimana fikihnya Imam Bukhari dan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, yang namanya meminta-minta yang tercela adalah meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Adapun meminta-minta untuk kepentingan sosial, orang bikin proposal untuk kepentingan sosial, bukan untuk menguntungkan dirinya, non untuk membantu saudaranya, agar ada kegiatan sosial yang perlu dukungan, bantuan, maka itu bukan tasawul, itu bukan mengemis dan meminta-minta yang tercela dan dilarang oleh Nabi. Batasan aurat sesama muslimah dengan dan aurat sesama muslimah dengan wanita kafir. Aurat sesama muslimah adalah sebagaimana aurat seorang muslimah dengan mahramnya, yaitu anggota wudunya. Atau kalau dalam bahasa kalau dalam Al-Quran atau bahasa para ahli tafsir adalah mawadi zina, adalah anggota-anggota tubuh yang biasa diberi perhiasan. Maka tangan yang biasa diberi perhiasan, gelang, maka pergelangan tangan ya paling-paling agak mundur sedikit ya tidak apa-apa ya, namun bukan lengan pendek ya, tentu berarti bukan lengan pendek, enggak ada zinah di sini kecuali wayang orang. Mode zinahnya kalung ya, maka leher boleh terlihat. Mau dizina gelang kaki, maka telapak kaki, mata kaki boleh terlihat. Aurat antara muslimah dengan wanita kafir, pendapat yang paling kuat sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz adalah sebagaimana aurat muslimah dengan muslimah, yaitu anggota wudu atau mawadi zina. Dengan catatan wanita kafir tersebut adalah wanita kafir yang thiqah, yang terpercaya, yang tidak dikhawatirkan dia akan mengumbar aurat seorang muslimah, cerita kemana-mana, dia itu tubuhnya gini-gini. Kalau dia adalah wanita yang dikhawatirkan dia tidak amanah dengan apa yang dia lihat, maka wajib disikapi sebagaimana mensikapi laki-laki ajnabi. Cara menghadapi tetangga suka menggunjing dan menyebarkan aib. Maka orang semacam ini perlu, tetangga-tetangga yang lain perlu diingatkan tentang keburukan dia, supaya tidak mendukung kegiatannya untuk ikut duduk-duduk bersamanya. Maka ketika dia mulai menyebar-nyebarkan aib, maka kita boleh jadi pamitan, kita tinggalkan majelis riba, majelis menyebarkan aib. Dan boleh jadi dengan hal tersebut ada sedikit manfaat untuk orang ini. Sambil kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan padanya hidayah. Bolehkah akhwat mengikuti salat gerhana nanti malam di masjid? Jawabannya boleh. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengikuti salat gerhana salat gerhana ketika terjadi gerhana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.